Mergo tansa apa sing tak songgo anane ku mbok anggap sewates kanca. Maju mundur yen ketemu rawani kondo nadyan wedi tresnamu disaut wong liya. Sampai kapan tak pendam rasa cinta apa selawase amung ngetati kanca mesra. Mergo tansah